الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan hadis 1211 وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية ابن صالح يقول حدثنا ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله وسمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت أعلنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. Masih pembahasan tentang boleh dimelaknat syaitan di dalam sholat, kemudian berlindung darinya, dan bolehnya melakukan aktivitas yang sedikit di dalam sholat, yaitu hadis dari Abi Darda. Dia mengatakan Rasulullah SAW berdiri, ya maksudnya sholat. Lantas kami mendengar beliau mengatakan a'udzu billahi mink, aku berlindung dengan Allah dari dirimu. Sumaqan, lalu Nabi mengatakan a'lanuka bila'natillah, aku melaknatmu dengan laknat Allah tiga kali. Wa basata yadahu, Nabi buka tangannya, ya. Nabi buka tangannya. Ka'annahu yatanawalu syai'an, seakan-akan dia beginilah kurang lebih. Ya. Seakan-akan dia mengambil sesuatu. Falamma farara minas shalah, ketika beliau selesai dari salat, qulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ, kami mendengarmu mengucapkan di dalam sholat akan sesuatu yang kami belum mendengarmu engkau mengucapkannya sebelum ini atau sebelum itu. وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ, aku melihat engkau membentangkan tanganmu. Lalu Rasulullah mengatakan inna aduwallahi iblis, sesungguhnya musuh Allah iblis, ja'a bi syihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi, dia datang dengan membawa api, ya, atau lidah api, dan dia letakkan di hadapanku. Oh, diberikan, disambarkan kepada Nabi. Faqultu, lalu aku katakan a'udzu billahi mink, aku berlindung dengan Allah daripada dirimu. Tsalats marrat, tiga kali. Lalu aku katakan al'anuka bila'natillahi ta'ama, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Falam yastakhir salat marrat, dan dia tidak mau mundur, ya, tidak mau mundur tiga kali. Thumma aradtu akhdahu, lalu aku ingin menangkapnya. Wallahi demi Allah, laula da'watu akhina Sulaiman, kalaulah tidak doanya Nabi Sulaiman, la asbaha muthaqan, maka iblis ini sampai pagi hari dia diikat. Yal'abu bihi wildan wa ahli Madinah, anak-anak kota Madinah akan memain-mainkannya. Taib, dalam hadis ini Nabi mengatakan al'anuka bila'anatillahi ta'ama, aku mal'anatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Qala al-qadhi, qadhi dia mengatakan yahtamilu tasmiyatuha ta'ama ay la naqsa fiha, dipahami ya, disebutkan di sini dengan tamah sempurna, artinya yang tidak ada kurangnya. Dan maksudnya aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna, yakni tidak ada kurang. Wa yahtamal alwajibu lahu almustahaq alaih, boleh juga dipahami bahwa maksudnya laknat Allah yang sempurna, yaitu yang memang haknya, ya, yang wajib diberikan, yang diberikan oleh Allah, yaitu adalah haknya syaitan atau iblis. Au al-mujiba alaihi al-adzab sarmada, atau yang sempurna maksudnya itu adalah laknat Allah yang mendatangkan kepadanya azab yang terus menerus. Wal qadhi, qadhi mengatakan lagi wa qawlu al'anuka bi la'natillah wa a'udzu billahi minka, aku melaknatmu dengan laknat Allah dan aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Dalilul jawazid du'a li ghairihi wa ala ghairihi bisiwati mukhatabah. Ini dalil bolehnya berdoa untuk orang lain atau berdoa celaka terhadap orang lain dengan ungkapan dialog. Jadi maksudnya dia mendoakan, bukan berbicara. Sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa tidak boleh berbicara di dalam sholat. Maksud berbicara di sini adalah berbicara dengan orang lain dengan ungkapan engkau. Tapi kalau seandainya seperti ketika seorang mentasmid orang yang bersin, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, itu berarti dialog dia, maka ini batal sholatnya. Tapi kalau seandainya dia dengan membaca pakai domir dia orang ketiga, yarhamuhullah, maka itu doa. Doa bukan bicara, ya, doa untuk orang ketiga, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, di sini Nabi nyata-nyata dia mengatakan a'udzu billahi minka. Ya, ka ini adalah lawan berbicara. Nah, atau al'anuka bila'natillah, aku melaknatmu dengan laknatku. Maka di sini kata ulama, ini menunjukkan bolehnya berdoa untuk orang lain atau terhadap orang lain dengan memakai kata pengganti orang kedua. Ya. Ya, ini mukhatabah. Khilafan li ibni Sya'ban min ashabi Malik fi qawli inna as-salata tabtulu bidzalik. Berbeda dengan pendapat Ibnu Sya'ban dari muridnya Imam Malik, dia mengatakan solat batal dengan ungkapan tadi. Ya, karena dia memakai ungkapan orang kedua. Dan itu seperti berdialog. Kalau berdialog, batal sholat di dalam, dialog dalam sholat. Kuntu wa kadha qala ashabuna. Yani Imam Nawawi mengatakan, aku mengatakan, yani ulama Syafi'i juga mengatakan, tabtul salatu bidu'ai li ghairi bisighati mukhatabah. Salat itu batal dengan doa untuk yang lain dengan redaksi kata pengganti yang kedua. Engkau. Ya. Seperti ungkapan orang yang bersin tadi. Ya, orang yang mentasmid atau yang menjawab orang yang bersin. Rahimakallah. Au yarhamuka. Itu ada huruf ha sebagai kata pengganti orang kedua. Ya. Waliman sallama alaihi wa alaika salam. Dan bagi orang yang orang lain bersalam kepada dia lalu dia jawab wa alaika salam. Maka ini batal salat. Wal hadits as-sabiqah fil bab alladhi qabla fi as-salam 'ala al-musalli tu'ayyidu ma qala ashabuna. Hadis-hadis yang telah berlalu di dalam bab ya yang sebelumnya tentang salam terhadap orang yang salat memperkuat pendapat dari pendapat ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa doa dengan memakai kata ganti orang kedua atau lawan berbicara membatalkan sholat karena itu adalah berdialog. Ya, kalau dengan orang yang ketiga tidak batal. Ya, karena kita berdoa kepada Allah. Karena di dalam sholat itu adalah di situ adalah zikir, tasbih, zikir, baca Al-Quran, doa. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Nabi betul-betul nyata mengatakan a'udzu billahi minka. Ya. Wa ta'awwal hadha al-hadis. Lalu berupaya untuk mentakwilkan hadis ini, yakni menafsirkan dengan yang lain. Au yuhmal atau diarahkan hadis ini ala annahu kana qabla tahrimil kalami fi shalah, bahwa hadis ini terjadi sebelum diharamkan berbicara di dalam salat. Atau yang lain dari itu. Artinya apa? Kalau kita lihat bahwa batal sholat dengan berbicara di dalam sholat dengan ungkapan kepada orang lawan berbicara, maka hadis ini diantaranya kata ulama ini adalah hadis yang sebelum diharamkannya berbicara. Ya. Atau yang lain, tapi berupaya untuk mencarikan solusinya. Adapun yang telah kita pelajari bahwa berbicara dengan memakai kata lawan berbicara, yaitu seakan kita berdialog dengan yang lain, ya bukan kepada Allah, maka sholatnya batal. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi demi Allah laula da'watu akhina, kalaulah tidak doa saudara kita Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman, la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildan wa ahli al-Madinah, pastilah sampai pagi hari dia terikat dan anak-anak kota Madinah bermain atau memain-mainnya. diawali dengan kata-kata wallahi. Maka dari ungkapan ini fihi jawazul halif bighairi istihlaf. Di dalam ungkapan ini menunjukkan kepada kita bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Rasulullah langsung tidak diminta untuk bersumpah, tapi beliau mengatakan wallahi, itu adalah sumpah. Untuk apa gunanya? Litafkhim ma yukhbiru bihi al-insan. Agar berita yang diberitahukan oleh orang ini, yakni oleh seseorang, menjadi lebih berbobot. Ya, lebih besar, wa ta'dhim, lebih agung, wal mubalaghatu fi sihhatihi. Yakni di dalam betul-betul menekankan akan kebenaran informasi. Mungkin ketika seorang ketika diinformasikan rasanya kayak dianggap remeh lah berita itu, ya, lalu dia bersumpah, dia wallahi, ya, saya mendengar berita ini. Untuk menjadikan informasi yang disampaikan itu menjadi lebih berbobot, lebih menekankan akan kebenarannya. Wasidquhu, dan kejujurannya di dalam memberikan informasi. Waqad kathura al-hadits bi mithli hadza, hadis sudah banyak seperti ungkapan-ungkapan seperti ini. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya, bab ke-62. Bab jawaz haml as-sibyani fi shalah. Bab bolehnya menggendong anak di dalam salat. Kalau Imam Nawawi dibikin judul lebih panjang lagi di syarahnya, wa anna thiyabahum mahmulatun 'ala at-taharah, bahwasanya pakaian yang dipakai oleh si anak dianggap bersih, suci. Hatta yatahaqqaqu najasatuhu najasatuha, hatta yatahaqqaqu najasataha, sampai dia yakin akan kenajisannya. Wa anna al-fi'la al-qalila la yabtulu as-salah, la yabtulu as-salah, bahwasanya perbuatan yang sedikit tidak membatalkan salat. Wa kadza idza farraqa al-af'al, begitu juga kalau seandainya dia bagi-bagi aktivitasnya atau gerakannya itu. Maksudnya di sini bahwa hadis-hadis ini akan menjelaskan kepada kita bahwa pertama, boleh kita menggendong anak di dalam sholat, ya, dengan catatan kainnya itu suci sampai kita yakin itu adalah najis. Menggendong anak itu ada gerakan, maka gerakan yang sedikit di luar dari aktivitas sholat adalah boleh, atau kegiatannya agak banyak tapi dibagi-bagi di rakaat ini, rakaat ini, di rakaat ini. Baik, kita lihat hadis yang ada, beberapa hadis ini. Hadis 1112, haddatsana Abdullah bin Ibnu Maslamah ibn Qanab wa Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zubair ha haddatsana Yahya ibn Yahya qala qultu li Malik haddatsaka Amir ibn Abdullah ibn Zubair an Amr bin Sulaym az-Zuraqi an Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli وَهُوَ حَامِلُ الْأُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِأَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَالَ قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكُ النَّعَمْ. Dengan sanadnya kepada Abi Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan beliau dalam keadaan menggendong Umamah putri Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti cucu Rasulullah dari anak yang paling besar yaitu Zainab dan dari yang suaminya Abi As bin Rabi'. Abi As ini namanya Laqit. Ya. Apabila fa idza qama hamalaha, apabila Nabi berdiri, Nabi menggendongnya. Wa idza sajada wada'aha, apabila Nabi sujud, Nabi letakkan dia, turunkan dari badannya, dari gendongannya. Baik. Hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Utsman bin Abi Sulaiman wa Ibn Ajlan sami'a Amir bin Abdullah bin Zubair yuhaddithu an Amr bin Sulaim az-Zurqi an Abi Qatada al-Ansari قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهو ابنة زينب بنت رسول الله على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. Dengan sanadnya kepada Abi Qatadah Al-Ansari, dia mengatakan, aku melihat Nabi mengimami manusia. Salat apa kira-kira? Salat fardu. Ya? Mengimami manusia. Berarti kalau seandainya saya bawa anak kecil, ya saya jadi imam, saya gendong. Ya? Wa Umamah bintu Abi As. Umamah putri Abi As dan dia adalah putri dari Zainab, putri Nabi, ala atiqihi, digendong. Ya, di pundaknya, yakni di digendongnya, ya, bukan ditaruh di sini, tapi digendongnya di sini. Apabila beliau fa idza raka'a wada'aha, apabila Nabi ruku, Nabi letakkan. Tentu enggak mungkin dambil ruku menggendong. Ya. Wa idza rafa'a min as-sujud, apabila dia bangkit dari sujud, yakni pada rakaat sujud yang kedua ketika dia berdiri, a'ada. Kembali dia pikul. Ya, kembali dia gendong. Dia ambil, dia gendong. Baik, hadis 1114. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب أن أكرمة ابن بكير أن مخرمة أن مخرمة ابن بكير قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن أبيه قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن أمر بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله يصلي للناس والأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجى وضعها. Masih dengan sanadnya kepada Abi Qatadah Al-Ansari, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah salat untuk manusia, yakni maknanya untuk mengimami, wal Umamah, sementara Umamah binti Abi As di atas pundaknya. Fa idza, apabila dia sujud, dia letak dikabarkan. Hadis 1215, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits ha qala wa haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abu Bakr al-Hanafi qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far jami'an an Sa'id al-Maqburi an Amr ibn Sulaym az-Zuraqi sami'a Aba Qatadah yaqul بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة dengan sana kami Qutadah mengatakan ketika kami duduk di masjid lalu Nabi muncul kepada kami seperti hadis mereka, yakni maksudnya Nabi membawa anak dan sholat. Wa'ira annahu lam yadhkur, hanya saja dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa beliau mengimami manusia dalam sholat tersebut. Baik, kita lihat apa hukum membawa anak dalam sholat. Di hadis ini jelas, ya, fihi hadithu, di dalamnya terdapat hadis hamlu Umamata radhiyallahu anha, yaitu menggendong Umamah. Fafihi, di dalam hadis ini dalilun bisihhati sholati man hamala adamiyan aw hawayan aw hayawanan tahiran min tayrin aw syatin wa ghairiha. Yani di dalam hadis ini dalil akan keabsahan sholat orang yang menggendong manusia, ya, atau menggendong hewan yang suci, baik itu berupa burung atau kambing atau yang lain, ya. Atau misalkan kucing, digendong kucing dalam sholatnya, ya. Wa anna thiyab as-sibyan wa ajsadaha ahl ajsadahum tahiratun hatta tatahaqqaqa najasatuha, dan bahwasanya pakaian dan tubuhnya anak itu suci sampai yakin najis. Jadi kalau seandainya hukum asalnya pakaiannya adalah suci sampai najis atau yakin najis. Kalau seandainya betul benda itu najis, lain lagi, ya. Wa annal fi'la al-qalila, bahwasanya aktivitas atau gerakan yang sedikit, maksudnya gerakan di luar dari sholat, gerakan sholat, la yabtulus sholat, tidak membatalkan sholat. Wa anal af'al, bahwasanya aktivitas-aktivitas atau gerakan-gerakan, idza ta'addadat, apabila banyak, walam tatawala, tapi tidak terus menerus, bal tafarraqat, malahan dia berkelompok-kelompok, ya, la tabtulus sholah atau la tubtilus sholah, tidak membatalkan sholat. Wafihi, di dalam hadis ini tawadu'un ma'at sibyan وسائر الضعفاء ورحمتهم وملاطفتهم. Dalam hadis ini terdapat tawadhu, ya, yakni rendah, merendahkan hati sama anak-anak dan semua orang-orang yang lemah, serta merahmati mereka dan berkasih sayang dengan mereka. bagaimana Nabi, ya, seorang Nabi dan Rasul, dan sekaligus pada saat itu apa? Seorang kepala negara. Ya, kalau dibuat sekarang seorang dai dan seorang kepala negara, begitu. Kalau dibuat pada kehidupan kita sekarang, misalnya. Nabi Subhanallah sangat lemah lembut. Ya, Nabi dan Rasul lagi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu juga beliau adalah memimpin Islam, pemerintahannya. Ya, beliau yang beliau menggendong cucunya. Nah, karena ada sebagian orang kadang-kadang karena jabatannya anaknya dilupakan, ditinggalkan, ya, tidak berlemah lembut dengan anak. Baik. Qalu raaitu an-nabiyya ya'mun nasa wa umama 'ala 'atqihi. Aku melihat Nabi mengimami manusia sementara umama di atas pundaknya. Hadza yadullu li madhhab Asy-Syafi'i. Ini perkataan menunjukkan untuk mazhab Syafi'i, ya, dan orang-orang yang menyetujuinya, annahu yajuzu hamlus sabi was sabiyyah wa ghairihima min al-hayawan at-tahir fi sholati fard wa sholati nafl. Bolehnya menggendong bayi laki-laki dan bayi perempuan dan yang lainnya dari hewan yang suci di dalam sholat fardu dan sholat sunat. Wajudu dzalika, hal itu boleh lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Boleh imam melakukan itu, boleh makmum. Imam tidak melakukan, tapi makmum melakukan. Bawanya anaknya dari rumah. Taulah misalkan mereka suami istri pergi ke masjid, anaknya kecil. Daripada dibiarkan enggak tahu nanti melakukan hal-hal yang berbahaya. Atau kita sholat nyelonong dia keluar, maka dia bawa, dia pikul, ya, dia apa namanya, dia gendong. Boleh bagi imam, boleh bagi makmum, boleh yang orang yang sholat sendirian di rumah misalkan, anaknya nangis taruhnya sudah digendong. Wa hamalu ashabu Malik 'ala nafilah, pengikut Imam Malik membawakan hadis ini kepada solat sunat. Wa mana'u jawaz dzalika fil fardhah, mereka melarang membawa anak dalam solat fardu. Tapi dalil di sini nyata Nabi mengimami manusia dan itu dilakukan di solat fardu. Wa hadha ta'wil fasid, yakni penafsiran ini adalah penafsiran yang rusak, yang salah. Ya. Karena qaulahu, karena perkataannya ya umun nas sharihun atau kas sharih fi annahu kana fil fardhah. Bahwa Nabi dalam perkataannya Nabi mengimami manusia. Ini nyata terang-terangan hadisnya atau seperti terang betul ya, nyata konkret di bahwasanya itu adalah pada salat fardu. Karena dia mengimam. Wada'a ba'd al-Malik annahu mansukh. Sebagian dari pengikut Imam Malik dianggapnya itu adalah hadis yang mansukh. Hadis yang sudah dihapus hukumnya. Wa ba'dhum annahu khass bin Nabi. Sebagian orang mengatakan oh itu khusus untuk Nabi. Wa ba'dhum annahu kana li darurah. Ada lagi menafsirkannya bahwasanya itu karena darurat. Wa qulu hadhihi da'awa batilatun wa mardudatun. Dakwah-dakwah ini semuanya adalah tertolak, ya, batil dan tertolak. Fa innahu la dalila 'alaiha. Bahwasanya ini tidak ada dalil yang menunjukkan akan dakwaan itu, perkataan tersebut. Wala darurata ilaiha, tidak ada kedaruratan untuknya. Ya. Balil hadis, malan hadis itu sahihun sharihun fi jawaz dzalik. Sahih hadisnya, nyata dan konkret di dalam kebolehan tersebut. Walaysa fihi ma yukhalifu qawa'id, ma yukhalifu qawa'id asy-syara'. dan tidak ada dalam perbuatan itu yang menyelisihi kaedah syariat. Ya, lian al-adami tahirun, manusia dia adalah suci. Ya, wa ma fi jawfi minan najasa ma'fu anhu, najis yang ada dalam perutnya yang tidak dikeluarkan masih dalam perutnya, maka itu dimaafkan. Ya, liqauli fi ma'idatihi, karena najisnya masih di dalam ususnya atau dalam lambungnya. Wa thiyabul atfal wa ajsaduhum 'ala at-taharah, dan bahwasanya pakaian anak tadi, badan anak tadi dianggap suci, yakni dalam keadaan suci. Wa dalailu syara' mutadhahiratun 'ala hadha, dalil dan syariat nyata-nyata dalam kondisi ini. Jadi diisyaratkan pakaian anak, badan anak itu suci. Oke. Wal af'alu fi sholati ila tabtula tubtiluha idza qallat aw tafarraqat. Aktivitas gerakan-gerakan di dalam salat tidak membatalkan salat apabila dia sedikit atau dia terpisah-pisah. Wa fi'lun nabi hadha, perbuatan nabi ini bayanun lil jawazi wa tanbihan bihi ala an ala hadhihi al qawaid allati dzakartuha. Hadis nabi ini adalah sebuah penjelasan terhadap kebolehan ya dan tanbihan bihi, ya, sebagai memberikan catatan atau peringatan terhadap kaedah-kaedah yang telah kita sebutkan di atas. Ya. Wa hadza yaruddu maddahu al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Ini membantah apa yang didakwakan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Apa katanya? Anna hadza al-fi'l yushbihu an yakuna kana bi ghairi ta'ammud. Apa kata Khattabi, ini perbuatan mirip dengan perbuatan yang tidak disengaja. Masa tidak disengaja Nabi nyata-nyata membawa ini. Fahamluha fi salati likaunha kana tata'alaq bih falam yadfa'ha. Lalu fahamluha, Nabi menggendongnya, menggendong anak ini dalam salat karena anak ini selalu bergantung dengan Nabi, sehingga Nabi enggak bisa menolaknya, terpaksa dibawa gitu. Ya. Fa idza qama baqiyat ma'ahu, apabila dia berdiri dia masih bersama Nabi. Qala wa la yatawahhamu anna hamalahu wa wada'ahu marratan ba'da ukhra 'amdan. Lalu dia mengatakan jangan dipahami bahwasanya Nabi memukulnya atau menggendongnya kemudian meletakkannya berulang-ulang dengan sengaja. Lah, memangnya enggak sengaja ditaruh. Ya. Jadi ya, li'annahu 'amalan katsir wa yushghilu al-qalbu wa yushghilu al-qalba. Karena itu ada aktivitas gerakan yang banyak yang menyibukkan hati. Id kana al-khamisah syaghaluhu, karena ada kain yang bergambar-gambar itu menyebutkan Nabi. Fa kaifa la yashghalu hadha, lalu bagaimana menggendong anak ini tidak menyebutkan dia? Ya, hadza kalamul Khattabi, ini adalah perkataan Khattabi. Wa huwa batilun wa da'wa mujarradah, ini batil dan ini hanya ungkapan dakwaan semata. Wa bima yarduha qawlu fi sahih Muslim fa idza qama hamalaha. Ya, di antara yang bisa membantah ungkapan Khattabi ini adalah riwayat dalam sahih Muslim itu, apabila Nabi berdiri Nabi mikul lagi, ya, gendong lagi. Baik. Jadi nyata-nyata maksudnya ini adalah boleh. Fa idza rafa' min as-sujud a'adaha, apabila dia bangkit dari sujud Nabi mengulangnya kembali. Ya, dan meriwayatkan selain dari Muslim, kharaja alaina hamilat umamata fa shalla. Nabi datang kepada kami dengan memikul atau menggendong Umama, lalu beliau sholat. Ya, jadi memang Nabi datang dan sedang menggendong anak cucunya. Ya, dari rumah digendong cucunya. Amma qadiyatul khamisah wa li'annaha tashghul al-qalba bila fa'idah. Adapun kisah tentang kain yang bergambar, maka itu akan menyibukkan pandangan dan hati tanpa faedah. Wa hamul umamah, menggendong si umamah, si bayi tadi, la nusallim anhu yushghul qalb, kita tidak bisa terima bahwasanya itu dia menyibukkan hati. Wa inna syughlahu wa in syaghalahu, walaupun itu menyibukkan, wa yataratab alaihi faedah, maka ada faedah yang diambil dari perbuatan tersebut. Wa bayan qawaid mimma dzakarnahu wa ghairuhu, yaitu ya, dan penjelasan kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan. Baik, wasawab annahu la yang wasabul ladzi la ma'da anhu, ma la ma'dal anhu. Yang benar yang tidak bisa kita tinggalkan lagi, annal haditha, bahwasanya hadis ini kana li bayanil jawaz, hadis ini adalah tujuannya untuk menjelaskan kebolehan, ya, wa tanbi' ala hadhil qa'id fawaid, dan mengingatkan pada faedah-faedah tersebut. Wa wajizun lana, itu boleh bagi kita. Wa syar'un wa syuri'an wa syar'un mustamirun lil muslimin ila yaumiddin, ini adalah syariat yang terus menerus bagi muslimin sampai akhir dunia. Ya, artinya itu boleh dilakukan, tidak hanya khusus untuk Nabi, tapi itu adalah Nabi menjelaskannya supaya bisa dilakukan oleh umatnya. Baik, ini mungkin sangat aneh kita lihat, ya, oleh sebagian orang karena dia tidak tahu. Pernah dulu tahun, tidak salah tahun 2006 atau 2005, saya lupa. Waktu itu kita baru-baru di sini, anak saya yang si yang keempat masih kecil, sholat sholat apa namanya, sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, saya lupa. Istri menggendong anak, ya, orang lihat-lihat keheranan gitu, karena memang tidak apa, tidak terbiasa, dianggap itu adalah merusak dan yang lainnya. Kemudian untuk sholat sunat, misalkan di rumah, kalau seandainya kita sholat sunat di rumah, anak nangis sudah gendong. Subhanallah, ini bagi saya sering lakukan seperti ini. Ketika dia minta gendong, kita mau sholat sunat, minta gendong dia, sudah kita gendong. Ya, ini subhanallah memberikan pendekatan kepadanya. Ya, disitulah kita melihat anak melihat kita untuk sholat. Ya, dia dengar bisikan bacaan kita yang sir. Kemudian saya melihat juga memberikan dampak positif, ya, di luar dari yang tadi adalah kedekatan seorang bapak dengan anaknya. Ya, dekat dia jadi. Kita hormati dia, kita pikul, ya, kita gendong. Nah, kemudian perlu disyaratkan adalah dia itu suci. Lalu bagaimana dengan sholat yang anak tadi pakai pempes yang ada najis di dalamnya? Ditanya kepada pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, apa hukum menggendong anak bayi yang dia memakai pempes yang ada najisnya? Kata Syekh, ya, jangan dibawa, jangan digendong anak itu kalau ada najisnya. Karena salah satu syarat di antara kesahan sholat adalah bersihnya pakaian, tempat dan badan dari najis. Sementara kita pikul dia, ya, sama dengan pembahasan-pembahasan ulama, ya, yaitu sholat dengan membawa botol yang tertutup yang ada najis di dalam. Itu sudah dibahas oleh ulama. Paham gak? Jadi Ibnu Qudamah dia mengatakan, "Law hamala al-musalli qururatan fiha najasatun masdudah lam tasih salatuhu li'annahu hamilun li najasatin ghair ma'fuin anha fi ghairi ma'daniha." Fa'ashbaha ma law kana 'ala badani aw thawbihi. Kalau seandainya orang yang sholat membawa botol yang tertutup di dalamnya ada najis, maaf misalkan kencing, setelah kencing dia tutup, kan di luarnya gak ada nih, dia masukkan dalam sakunya, ya, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia membawa najis yang tidak dimaafkan. Berbeda dengan najis yang ada dalam perut kita, kan gak mungkin kita keluarkan. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang maaf? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya dan tidak menimpakan kepada kita sedikit pun. Orang yang membawa kantong atau keteter misalkan, atau kantong plastik dan itu kotorannya, ya, maka sebelum dia sholat harus dia bersihkan dulu, dia kosongkan. Setelah itu sudah, karena itu kan tidak bisa dikontrol, dia akan keluar terus. Dia bagian seperti bagian dari badannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari bentuk-bentuk cobaan tersebut. Maka begitu juga, ya, maka mirip dengan kalau seandainya di badan atau di pakaian. Ya. Jadi disebutkan butlan salatu muqayyad bima idza hamala sabi musalli sabi wa huwa ya'lam anna bihi najasa. Batalnya salat, ya, apabila seorang memikul anaknya atau menggendong anaknya yang dia tahu di situ di anak tadi ada najis, ya, maka itu batal. Amma idza lam ya'lam, kalau seandainya tidak tahu, au kana ya'lam anna bihi najasa illa annahu hamalahu nasiyan sahat salatuh, atau dia tidak tahu, atau dia tahu awalnya lalu ketika dia sholat lupa dia anak ini ada najis atau tidak, ya, maka itu tidak apa-apa. Sama dengan orang yang misalkan dia sholat dia tidak tahu kainnya ada najis, setelah sholat dia mencium ada yang najis, berarti tidak apa-apa, sholat yang sudah berlalu tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi pernah sholat di sandalnya ada najis, kemudian beliau buka di waktu saat sholat, ya, Nabi tidak mengulangi sholatnya dari awal lagi. Kalau seandainya batal sholatnya, tentu diawali dengan dari awal. Kemudian tadi saya sebelum sholat saya cari supaya pembahasannya lebih sempurna, ya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dia mengatakan, "Idza kana fiha adza la tahmiliha." Kalau seandainya pada anak itu ada kotoran atau najis, jangan digendong anak itu. "Idza kana fiha adza," apabila dia ada najis. Ya. "Amma in kanat nadhifa," apabila dia suci, bersih, tidak ada najis. Jadi sebelum sholat tukar pempesnya dulu. Atau yakin kita anak ini tidak punya najis, ya, fala ba'as, maka tidak apa-apa. Boleh jadi bajunya kemungkinan ada najis, kan, tapi kita tidak tahu. Ya. Faqad thabata, sungguh telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memikul Umamah binti Zainab binti Nabi binti-bintihi, ya. Kemudian wal ahwat, yang lebih hati-hati kata beliau, ahwat laki alla taf'ali hadha illa idha kunti ta'arifin anha tahira. Kalau saya lebih hati-hati, jangan engkau lakukan ini, jadi menggendong anak dalam keadaan ada najisnya. Kecuali jika engkau yakin bahwasanya dia suci. Ya. Ini yang lebih hati-hati, ya. Janganlah gendong anak yang di situ ada najis, ya. Dia ada najis untuk dalam sholat. Kemudian bagaimana kalau sholatnya telah berlalu ini? Sering dia lakukan seperti itu, ya. Lalu Syekh mengatakan, narju alla i'adata 'alaiha insyaallah. Narju alla i'adata 'alaiha, lakin fil mustaqbal tuhta au tahta. Kata beliau, kata Syekh bin Bas, kita berharap supaya untuk tidak diulangi kembali. Namun untuk ke depan lebih hati-hati. Ya. Ke depan hati-hati, yang sudah berlalu tidak perlu diulangi. Ke depan harus hati-hati, kalau ada najis maka jangan digendong anak itu. Ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.